lanjutkan pada kesempatan ini pelajaran kita membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, masih kitab Fadail As-Sahabah, keutamaan-keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, bab yang ke-37 yang berbunyi babu atau babun min fadaili ashabis syajarati ahli bai'atir ridwan radhiyallahu anhum. Bab di antara keutamaan si empu pohon ashabus syajarah, ya, pemilik pohon atau orang-orang yang berhubungan dengan pohon, itu yang dimaksud yang arti letter leg-nya dari ashabus syajarah, pemilik, bisa juga artinya pemilik pohon, yaitu ahli bai'atir ridwan, mereka yang berbai'at yang melakukan bai'at ridwan. Ahl sama dengan ashab. Ahl sama dengan ashab, artinya pemilik, ya, yang orang-orang yang ada hubungan dengan kata yang ada setelah ashab atau ahl, ahlul bait, pemilik rumah, ashabul bait, pemilik-pemilik rumah, ya. Bai'atir ridwan, bai'at, kata bai'at adalah istilah untuk proses pengambilan sumpah, ya. Istilah untuk proses pengambilan sumpah mengungkapkan janji setia, ya, mengungkapkan janji setia. Terkadang dalam bai'at ini ada butir-butirnya, ada poin-poin dari bai'at tersebut. Saya berbai'at untuk ini, untuk poin-poin berikut 1, 2, 3, 4, 5, ya. Jadi proses mengikrarkan atau pengambilan sumpah atau janji, ya, ini namanya bai'at. Bermulanya bai'at di dalam agama Islam yaitu bai'atul aqabah. Bai'at al-aqabah dinisbatkan bai'at ini dengan tempat di mana terjadinya bai'at tersebut, ya, dinisbatkan kepada tempat terjadinya pengambilan bai'at tersebut, yaitu Aqabah. Aqabah nama bukit, ya, nama bukit yang berada di Mina, ya. Makanya sekarang ini dalam syiar atau dalam pelaksanaan manasik haji ada namanya Jamratul Aqabah, ya, lemparan Aqabah, ya, Jamrah Al-Aqabah. Jamratul Aqabah ini adalah salah satu tempat melontar yang di sana terjadinya pengambilan sumpah dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah, ya, di tempat di Aqabah ini. Dan Aqabah ini bukit yang ada di Mina yang para jemaah haji melontar pada tanggal 10, ya, pada tanggal 10 di Aqabah ini. Karena disitulah letak salah satu tempat melontar dalam pelaksanaan ibadah haji, maka dinamakan dengan Jumratul Aqabah. Dan di situ terjadinya pengambilan bai'at dahulu di zaman Nabi setelah selesai orang-orang melaksanakan ibadah haji ketika itu, maka Nabi SAW atau di musim haji Nabi SAW menjumpai, menemui jemaah haji, jemaah haji dari luar. Ya, dakwahnya kepada penduduk Mekah sudah terus, sudah dilakukan dan terus dilanjutkan oleh Nabi SAW, walaupun besar rintangan dan halangannya dari pihak Quraisy, maka beliau memandang sudah mulai ada saatnya untuk, atau sudah terbuka saatnya untuk menyampaikan dakwah kepada orang yang datang dari luar. Maka beliau menjumpai para kafilah-kafilah haji dari berbagai tempat termasuk dari Madinah. Akhirnya ada beberapa orang yang menerima. Nah, ketika mereka menerima, lalu Nabi SAW mengambil baiat tadi. Maka dinamakan dengan Baiatul Aqabah. Baiatul Aqabah ini terjadi beberapa kali, ada dua. Ya. Baiatul Aqabatil Ula, Baiatul Aqabatis Tsaniyah. Ya. Kalau tidak salah ada tiga kali baiat. Yang nanti ketika baiat terakhirnya itu sudah puluhan orang. Jadi baiat Aqabah yang pertama itu membuahkan ketika mereka yang sudah masuk Islam dan berjanji, lalu mereka pulang di negerinya, mereka menyampaikan dakwah. Pada tahun musim haji berikutnya semakin bertambah. Pada musim haji setelahnya semakin banyak. Nah, itu yang cikal bakal mereka yang menjadi ansar. Ya, orang-orang mukmin yang berada di Madinah. Jadi baiat itu dinisbatkan kepada Aqabah. Di sini baiatur ridwan, baiatnya sudah kita jelaskan tadi. Dan ridwan seperti yang kita jelaskan kemarin diambil dari kata-kata radhiya. Karena memang baiat ini Allah nyatakan diridai oleh Allah. Laqad radiyallahu anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ya. Dalam surah Al-Fath Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang baiat ini. Surah Al-Fath, surat kemenangan. Laqad radiyallahu anil mu'minin. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarati. Ya, sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang yang beriman tatkala mereka membaiatmu di bawah pohon. Itu yang tadi pertama dinamakan dengan ashabus syajarah. Ya. Dinisbatkan kepada pohonnya, kemudian juga dinisbatkan baiat ini dengan ridwan, dinisbatkan kepada ridha Allah yang diberikan kepada pelaku-pelaku baiat tersebut. Ya, baiatur ridwan, baiat yang diridhai. Dinamakan ridwan karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa baiat tersebut diridhai oleh Allah. Pelaku-pelakunya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ya, maka dinamakan dengan apa? Baiat ridwan. Ya, baiat ridwan. Ridwan diambil dari kata-kata ridha. Ya. Maka yang bernama ridwan artinya diridai. Ya. Ridwan. Dan ada nama yang dijelaskan bahwa ini ada salah satu nama dari malaikat. Ya, malaikat Ridwan, cuma tidak ada dalil yang mendukungnya. Ya, tidak ada dalil hadis yang menjelaskan nama adanya nama malaikat dengan malaikat Ridwan. Ya. Yang masyhur malaikat Ridwan ini penjaga surga. Tetapi kita tidak mendapatkan ada dalil yang mendukungnya. Ya. Cuma tersebar di lisan, di lidah, di tengah-tengah kaum muslimin malaikat Ridwan, Ridwan. Ya. Walaupun semua malaikat diridhai oleh Allah. Semua malaikat diridhai oleh Allah, baik yang menjaga neraka maupun yang menjaga surga maupun yang menjadi eksekutor-eksekutor penyiksa di neraka atau yang menyiksa di dalam kubur, di alam kubur, atau yang melakukan apa pengaturan alam semesta ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diridhai oleh Allah. Ya, semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang mengatakan bahwa karena surga itu tempat yang diridhai oleh Allah, maka malaikatnya pun dinamakan dengan malaikat Ridwan. Tidak. Ya. Karena semua malaikat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Allah. Bahkan malaikat penjaga neraka pun dipuji oleh Allah. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat mereka di neraka. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara." Alaiha malaikatun ghilazun shidad. Ini pujian. Ya. Pujian untuk malaikatnya, ancaman untuk manusianya. Ya. Pujian untuk malaikat karena memang sikap sifat mereka itu layak di neraka. Pada mana mungkin mereka di neraka penyayang? Ya. Mana mungkin mereka malaikat yang menjadi penjaga neraka kemudian mereka ada belas kasihan? Nah, tidak mungkin. Sifat itu yang layak untuk mereka miliki. Berarti ketika Allah mengatakan alaiha malaikatun ghilazun shidad, di neraka itu ada malaikat-malaikat yang bengis, yang kasar, ya, itu pujian untuk malaikatnya dan ancaman untuk orang-orang yang durhaka. Ya. Di surga Allah Subhanahu wa taala ada dalam riwayat hanya menjelaskan khazanat dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Ya, khazanatuha datang kepada mereka, disambut oleh khazanah, penjaga-penjaga. Ya. Dan mereka menyambut dengan gembira, mendoakan keselamatan dan kebahagiaan. Ya, tibtum fadkhuluha khalidin. Baiklah kalian dan masuklah selama-lamanya ke dalam surga. Jadi itu tentang malaikat, dan kita tadi sampai ke malaikat ini dari kata-kata Ridwan. Tidak ada dalil yang menjelaskan ada malaikat yang bernama Ridwan, walaupun masyhur. Ya. Walaupun masyhur, ya. Yang mengenal tentang malaikat ini Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan nama kepada malaikat ini Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak punya wewenang untuk memberi nama kepada malaikat-malaikat tertentu. Ya. Di dalam Al-Qur'an dan hadis datang riwayat dalil-dalil yang menjelaskan nama-nama malaikat. Malik, ini nama malaikat penjaga neraka. Ya, wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Penghuni neraka memanggil, wahai malaikat Malik, hendaklah Rabbmu mematikan kami saja. Liyaqdi alaina rabbuk. Ya, kami berharap kami dimatikan saja. Jadi penghuni neraka meminta mati, padahal mati sudah tidak ada lagi. Mati itu sudah disembelih oleh Allah. Ya. Tidak ada lagi kematian. Khuludun bila maut. Setelah kematian itu dibentuk sebagai kibas di hadapan penghuni surga dan neraka, Allah menyembelihnya. Kemudian Allah berfirman kepada penghuni surga, ya ahlal jannati khuludun fala maut. Kemudian berfirman kepada penghuni neraka, ya ahlan nar khuludun falamut. Kekallah kalian dan tidak ada lagi kematian. Mereka minta kematian ketika mati itu sudah tidak ada. Di dunia pasti, mati itu pasti, sementara mereka lari. Ya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, sesungguhnya dia pasti menjemput kalian, menjumpai kalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mati. Kematian yang pasti itu kita anggap mustahil. Sementara manusia nanti di neraka, untuk kematian yang mustahil, mereka memintanya. Liyaqdi 'alaina rabbuk. Jadi malaikat malik ada. Ya. Malaikat maut ada namanya. Qul yatawaffakum malakul mauti. Ya, katakanlah yang mewafatkan kalian malaikat maut. Ya. Malaikat Jibril, Mikail ada dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surah Al-Baqarah. Ya, dan seterusnya. Dan dalam hadis banyak lagi dalil tentang nama-nama malaikat. Sementara Ridwan tidak ada. Kembali kita kepada Bai'atul Ridwan. Jadi nama bai'an ini diambil dari hasil yang didapatkan oleh bai'at tersebut, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ditegaskan oleh Allah di dalam surah Al-Fath tadi, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubai'unaka. Ini yang menunjukkan bahwa yang berbai'at bai'at ridwan itu memiliki nilai tersendiri, keistimewaan khusus. Makanya di sini dibuat para sahabat itu yang berbaiat punya kemuliaan tersendiri. Nah, dikhususkan babnya. Ya, di antara keutamaan orang-orang yang berbaiat ridwan, ya, atau ashabus syajarah, dinamakan juga dengan ashabus syajarah, orang-orang yang berhubungan dengan pohon karena baiatnya di bawah pohon. Seperti yang diperimankan oleh Allah, idh yubayi'unaka tahtas syajarah. Terkait dengan pohon ini sebagai pengetahuan bagi kita, pohon ini tetap ada. Ya. Ada, tidak ada masalah. Tahun berikutnya, 2 tahun seterusnya sampai Nabi meninggal dunia, 2 tahun lebih di masa Abu Bakar. Kemudian di masa Umar, orang kan selalu membaca ayat ini, idh yubayi'unaka tahtas syajarah. Mereka mulai ada keinginan untuk yang datang ke Mekah untuk singgah di pohon tersebut untuk melihat-lihat. Ya. Bai'at itu mulia bukan karena pohonnya. Ini yang harus kita catat. Bai'at itu mulia bukan karena pohonnya yang mulia. Ya. Bukan karena pohonnya. Bai'at itu mulia karena Allah meridai pelaku-pelaku bai'at tersebut. Tetapi sebagian orang mulai mengait-ngaitkan kemuliaannya kepada pohon. Maka banyaklah orang-orang berdatangan. Ya. Di masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, mulai orang yang datang ke Mekah singgah. Padahal jalurnya berbeda. Bisa jadi mungkin dekat tetapi, atau jauh. Yang jauh berusaha membela-bela untuk datang untuk melihat-lihat. Mulainya orang berdatangan membuat Umar murka. Ya. Makanya beliau instruksikan untuk menebang pohon tersebut. Maka ditebanglah pohon yang di bawahnya terjadi bai'at ar-ridwan. Ini luar biasa, dan ini sikap yang al-haq, menutup celah agar tidak terjadi penyimpangan dalam beragama. Karena kalau dibiarkan nanti kedatangannya bukan untuk napak tilas lagi, bukan hanya untuk sekedar melihat-lihat proses sejarah, tetapi sudah mulai nanti akan semakin berkembang. Awalnya mulai sentuh-menyentuh, usap-mengusap, ya, mulai nanti membawa sesuatu, mulai lagi nanti meminta sesuatu, akhirnya disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini proses terjadinya apa? Peralihan antara tauhid kepada kesyirikan. Proses peralihan dari syirik dari tauhid kepada syirik. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Umar, maka yasud, ditutupnya celah untuk tidak terjadi penyimpangan dalam akidah. Pohon tersebut ditebang. Ya. Itulah bai'atul ridwan. Berapa orang yang berbai'at? 1400 orang. Karena yang berangkat kurang lebih ya. Kurang lebih 1400 orang karena salah satunya sudah kurang, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang ikut bersama rombongan Nabi dari Madinah ke Mekah untuk umrah, ya, diutus oleh Nabi untuk melakukan negosiasi. Ya, karena dia di Mekah itu punya suku yang dihormati dan dia juga disegani. Ya. Ada orang-orang yang di sana dari keluarga Utsman yang sangat disegani oleh penduduk Mekah. Nabi SAW merasa aman bila beliau yang diutus. Dan kebencian orang Quraisy kepada Utsman tidak seperti kebencian mereka kepada Abu Bakar dan Umar. Ya. Akhirnya Nabi SAW mengutus Utsman bin Affan. Ternyata beliau pun diisukan dibunuh. Nah, ini yang membuatnya terjadi munculnya bai'at ini. Ketika ada isu yang tersebar bahwa Utsman dibunuh. Ya. Karena awalnya memang dalam alur ceritanya, ketika pertama negosiasi sudah selesai dilakukan, ya, dan Utsman sudah menyampaikan bahwa dia akan memberitahukan kepada Nabi hasil dari negosiasi tersebut, mereka meminta, keluarganya ini meminta ia untuk tawaf, untuk melakukan umrah. Ya. Kan dia sudah sampai ke Mekah. Sudah sampai ke Mekah. Kenapa kamu tidak umrah? Kata Utsman, demi Allah, saya tidak akan tawaf, tidak akan melanjutkan umrah sebelum Nabi SAW melakukannya. Nah, ini yang membuat mereka marah. Membuat mereka marah. Dan ini yang tersebar isu bahwa Utsman dibunuh. Maka Nabi SAW mengambil bai'at sumpah untuk menuntut dan membalas kematian Utsman bin Affan. Mengambil sumpah setia ini. Di bawah pohon tersebut. Nah, ini sebab diambilnya bai'at di bawah pohon yang dikenal dengan bai'atul ridwan. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berbai'at. Ya, di bawah pohon yang dipuji oleh Allah di dalam surat Al-Fath tadi ayat 18. Qad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Hadis nomor 6355. Ya. 55. Imam Muslim mengatakan haddatsani Harun ibn Abdullah qala haddatsana Hajjaj ibn Muhammad qala ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها قالت قالت بلى يا رسول الله فانتهرها فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها kana ala rabbika hatman maqdiya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad qala Allah azza wa jalla thumma nunajjil ladzina ittaqu wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Hadisnya hadis Ummu Mubashir, ya. Hadisnya Ummu Mubashir. Ini nama salah seorang sahabat wanita. Ya. Walaupun diriwayatkan darinya oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Ya. Jadi Jabir tidak mengetahui ceritanya. Dia mendapatkan hadis ini dari Ummu Mubashir. Ya. Jadi musnadnya di sini atau hadis yang sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Ummu Mubashir, sahabat wanita, bukan Jabir bin Abdullah, sekalipun dia salah satu dari 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW dari kalangan sahabat. Yaqulu akhbaratni Ummu Mubashir, kata Jabir, telah mengabarkan kepadaku Ummu Mubashir, annaha sami'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia Ummu Mubashir mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul inda Hafsata, di sisi Hafsah. Jadi di situ ada 2 wanita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama siapa? Ummu Mubashir, kemudian istri Nabi Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, kemudian Nabi SAW. Ketika itu Nabi bersabda, la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka insyaallah, ya, min ashabis syajarati ahad, dari orang-orang yang berada di bawah pohon seorang pun. Ya, tidak akan masuk neraka seorang pun dari mereka. Alladzina bayau tahtaha, yaitu orang-orang yang berbaiat di bawahnya. Bukan orang-orang yang sekedar berada saja, tetapi yang ketika itu berbaiat dengan Nabi, maka tidak akan ada yang masuk neraka. Kata siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Hafsah, ya, berdiskusi dengan Nabi. Ya, kata beliau, qalat bala ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bukankah ada yang masuk neraka? Bukankah semuanya masuk neraka? Ya, jadi Hafsah menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pertanyaan, bisa jadi pertanyaan, bukankah yang ada adalah semua mesti di neraka, sementara Nabi mengatakan tidak akan masuk neraka. Adapun Hafsah mengatakan justru semuanya akan berada di neraka. Lalu Hafsah membacakan firman Allah, wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun dari kamu kecuali akan mendatangi neraka. Ini ayat. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Adalah ini atas Rabbmu merupakan keputusan yang pasti. Hatman maqdiya. Hatman mesti, maqdiyan keputusan, qada. Jadi datangnya semua orang ke dalam ke neraka itu sudah keputusan pasti dari Allah. Itulah alasan Hafsah mengatakan, bukankah semuanya masuk neraka? Ya. Sementara Nabi mengatakan tidak akan masuk neraka orang-orang seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak seorang pun kecuali datang ke neraka. Jadi Hafsah memahami ayat itu bahwa semua pasti ke neraka. Lalu Nabi kata Ummu Mubasyir, fantaharaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya dengan tegas. Ya, menegurnya dengan tegas. Nabi mengatakan tidak seorang pun yang berbaiat di bawah pohon itu masuk neraka. Kata Hafsah, justru iya. Lalu Hafsah ditegur dengan keras oleh Nabi, dan Hafsah membacakan ayat tadi sebagai alasannya. Lalu Nabi SAW menafsirkan ayat tadi dengan ayat berikutnya. Ini tafsir yang paling tinggi tingkatnya, yaitu ayat menafsirkan ayat. Ya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat tadi, "Tsumma nunajjil ladzina taqau." Tidak seorang pun dari kalian kecuali akan datang ke neraka, dan itu sebuah keputusan yang mesti atas Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, "Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa." Berarti tidak semua. Karena Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadzaru adh-dhalimin fiha dzithiyya. Dan kami sisakan, tinggalkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Dalam keadaan berlutut. Jadi ayat tersebut tidak mutlak. Ada pengecualiannya karena Allah mengatakan kami selamatkan. Ya. Jadi Nabi SAW menegaskan bahwa ayat-ayat itu tidak mutlak, karena ada lanjutan dari ayat tersebut yang menjelaskan bahwa Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Para ulama tafsir menegaskan bahwa ayat ini maksudnya adalah sirat. Ya. Para ulama tafsir menafsirkan atau menegaskan bahwa maksud dari kedatangan setiap orang ke neraka itu maksudnya berada di atasnya, bukan masuk ke dalamnya. Berada di atasnya, yaitu di atas jembatan. Karena sirat yang nanti pasti akan dilalui oleh adalah salah satu proses perjalanan akhirat, itu adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Ya, jisrun mansubun ala matni jahannam. Itu jembatan yang dibentangkan di atas permukaan neraka jahannam. Dan dia adalah jalan satu-satunya ke surga. Orang yang ke surga pasti melewati jembatan tersebut. Dan jembatan ini kata Nabi SAW di dalam sebagian riwayat adalah madhadatun muzillah. Licin dan menggelincirkan. Licin dan menggelincirkan. Kemudian disifati oleh Nabi dalam riwayat yang lain bahwa dia lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Setiap orang berjalan di atasnya dengan amalan, bukan keahlian dan kepiawaian mengatur dan menjaga keseimbangan. Yang untuk melangkahkan kaki saja itu amalan, motornya amalan kita. Terangkatnya langkah itu amalan kita yang mengangkatnya. Kencang dan lambatnya perjalanan di atas sirat itu amalan kita. Yajrin nasu ala qadri a'malihim. Faminhum man yamshi kalbarq. Waminhum man yamshi karrih. Waminhum man yamshi ka'ajawidil khayli. Ya. Dan seterusnya. Jadi kecepatan dan bahkan langkah-langkah di atasnya itu yang menggerakkannya adalah amalan di dunia. Makanya nanti begitu banyaknya amalan seseorang itu membuat dia melesat bagaikan kilat. Mulai dia angkat langkahnya, kemudian tiba-tiba sampai seberang. Dan dia bukan jembatan yang panjangnya hanya ya 30 kilo, 50 kilo. Nah, dia menyeberangi neraka. Menyeberangi neraka. Ya. Jadi ayat tersebut, tidak seorang pun dari kalian kecuali akan datang ke neraka. Maksud kedatangan di sini adalah keberadaan di atas neraka. Ya. Jadi tidak bertentangan seperti yang dipahami oleh Hafsah tadi. Antara pernyataan Nabi bahwa tidak seorang pun dari 1400 orang yang berbaiat di bawah pohon itu masuk neraka, tidak bertentangan dengan ayat yang dijadikan dalil oleh Hafsah tadi ketika dia tepatnya menyatakan berbeda dengan pernyataan Nabi. Nabi mengatakan tidak akan masuk neraka, sementara dia mengatakan iya masuk neraka. Nabi SAW menegurnya. Kemudian Hafsah berdalil dengan ayat tadi. Dan ayat tadi kalau hanya sampai di situ, jelas pemahamannya seperti yang dipahami oleh Hafsah. Kalau sampai pada kana ala rabbika hatman maqdiya, maka pemahamannya seperti itu. Semua pasti akan berada di neraka. Tetapi Allah justru setelah itu mengatakan, kemudian kami selamatkan. Berarti ada yang tidak masuk neraka. Yang berikutnya, bahwa yang dimaksud dengan wurud di sana, waridwa, adalah berada di atas neraka, bukan di dalamnya. Makanya semua nanti akan berada di neraka. Ya. Di samping semua manusia akan melihat neraka, ini sudah pasti, semua manusia akan melihat neraka. Kemudian yang kedua, semua orang yang akan berangkat menuju surga akan melewati neraka. Akan melewati neraka. Akan berada di atas neraka. Ya. Cuma keberadaan di atas neraka itu ada yang hanya sekilat saja. Ya. Beradanya, memang dia berada tapi sekejap saja sampai dia seberang. Ada yang secepatnya. Ya. Seperti larinya kuda. Ada yang seperti berhembusnya angin. Ada orang yang berjalan seperti sekencang orang pelari terkencang. Ada yang berjalan biasa. Ada yang bahkan tertati-tati. Ada yang tidak bisa melangkah kecuali dengan merangkak. Sementara dari dalam neraka bermunculan pengait-pengait yang memiliki yang seperti Saukus Sa'dan yang telah kita pelajari. Dia pengaitnya itu bukan pengait yang ada seperti kail ya. Nah, dia bulat. Cuma di benda bulat tersebut ada duri-durinya. Duri-durinya. Ketika kita pelajari dalam Sahih Bukhari tentang Sa'dan ini, ya bukan dalam Muslim, dalam Sahih Bukhari, Sa'dan ini adalah sebuah pohon yang durinya di tengahnya bulat, nanti akan bermunculan duri-duri di sekitarnya yang nanti di batang duri ini akan ada semacam duri-duri yang lain pula yang kalau masuk ke badan tidak bisa ditarik. Kalau dia menusuk ke badan dia tidak bisa ditarik kecuali akan membawa daging. Ya, membawa daging. Jadi itulah duri Sa'dan. Makanya ketika dia masuk dipukulkan ke badan orang yang lewat dengan lambat di atas neraka, di atas sirat itu, dia akan masuk ke dalam tubuhnya, kemudian diseret ke bawah. Yang ditakdirkan oleh Allah untuk selamat, maka yang terseret adalah apa? Daging-dagingnya. Maka Nabi SAW mengatakan ada yang sampai ke seberang, sementara dagingnya sudah habis tertarik oleh pengait-pengait tersebut. Jadi bukan pengait seperti kail, mata kail ya, tetapi pengaitnya seperti duri pohon Sa'dan. Ini yang sangat menakutkan. Dia bukan satu. Semua dari setiap pinggir bulatannya itu ada duri-durinya yang apabila menonjok masuk ke dalam daging, maka dia tidak bisa dicabut begitu saja kecuali membawa daging. Akan dibawanya daging keluar. Makanya banyak orang yang ketika itu wal-iyadzubillah terpotong dagingnya, terbawa oleh pengait-pengait tersebut. Faminhum maqdusun najin. Maqdusun najin. Wa minhum maqdusun fi nari jahannam. Wal iyadzu billah. Ini tentang apa? Siran. Jadi ayat tadi dalam surat Maryam ya. Ayat 71 wa imminkum illa waridwa, ini tafsirnya adalah apa? Sirat. Ya, kedatangan yang dimaksud adalah berada di atas neraka, kemudian yang berhak masuk dimasukkan oleh Allah ke dalamnya, yang bisa selamat dengan berbagai macam cara selamatnya, ya, ukuran keselamatannya, nah, ini semuanya akan menuju surga. Ya. Jadi tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Ya. Itu hadis satu-satunya di bawah bab ini tentang keutamaan ashabus syajarah. Makanya tingkatan keutamaan para sahabat itu yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian sisa dari empat khalifah, ya, sisa dari empat khalifah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sisa dari empat khalifah yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian sisa dari 10 orang yang dijanjikan surga, ya. Sisanya 6 orang itu urutan yang ketiga. 2 orang, Abu Bakar dan Umar ini, kemudian tambah 2 lagi jadi khalifah yang 4, kemudian tambah 6 menjadi 10 orang yang dijanjikan surga. Setelah itu yang kemarin 314 orang yang pasukan Badar, kemudian semakin melebar yaitu jadi 1400-an yaitu yang sekarang yang ikut baiat. Kemudian tingkatannya, tingkatan berikutnya adalah yang muhajirin, ya, orang yang hijrah. Sebelum tingkatan berikutnya adalah penaklukan kota Mekah. Yang sebelum penaklukan kota Mekah dengan yang setelah penaklukan kota Mekah, ini juga perbedaan tingkatan di antara para sahabat. Karena memang mereka tidak setingkat. Ya, inilah beberapa kategori. Di sini disebutkan tiga. Ya, disebutkan tiga yaitu tentang mereka yang 10 orang yang dijamin surga, kecuali hanya beberapa orang yang tidak disebutkan ketika itu. Kemudian sekarang adalah yang ikut perang Badar, kemudian yang ikut baiatur ridwan. Ya, jadi 1400 orang ini sudah dijamin surga oleh Nabi SAW. Hadis ini menunjukkan mereka dijamin surga atau tidak? Dijamin surga. Nabi mengatakan tidak seorang pun yang berbaiat di bawah pohon masuk neraka. Tidak seorang pun yang berbaiat di bawah pohon masuk neraka. Berarti dijaminan surga. 1400 orang. Ya. Kemudian tentang 314 orang tadi yang ikut perang Badar, apa kata Nabi? Wajabat lakumul jannah. Atau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan syarat Imam Muslim yang kemarin kita isyaratkan, la yadkhulun nar ahadun syahida badran. Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut perang Badar. Jadi itu janji-janji dan jaminan surga dari Nabi SAW. 10 orang dan orang perorangan. Ya, orang perorangan. 10 orang itu dalam satu konteks, dalam satu momen. Kemudian orang perorangan seperti Bilal, Ukasa bin Mihsan, dua orang cucunya, Hasan dan Husain, dan wanita yang berpenyakit ayan itu ya. Kemudian yang lain-lainnya itu orang per orang. Kemudian untuk ratusan, 314 orang kurang lebih yang ikut perang Badar, semuanya dijamin surga oleh Nabi SAW. Kemudian 1400-an orang yang ikut baiat ridwan ini juga dijamin surga oleh Nabi SAW. Kemudian kita ingatkan kembali catatan yang pernah kita sampaikan. bila Nabi SAW mendapatkan wewenang untuk memberikan jaminan, ya, maka mustahil dia tidak dapat jaminan itu. Kalau dia diberikan wewenang untuk memberikan jaminan surga, maka sangat mustahil dia sendiri tidak dapat jaminan surga. Ya, sangat mustahil. Dan ini permainan. Kalau seandainya dia sendiri tidak ada jaminan, tidak ada jaminan masuk surga, ya, ini permainan. Berolok-olok dalam agama ketika dia memberikan jaminan. Dan sangat keliru sekali ketika ada orang yang berpendapat demikian. Nabi SAW tidak dapat jaminan surga, sementara riwayat-riwayat yang sahih mengatakan bahwa 10 orang dijamin surga, sekulan dijamin surga oleh Nabi, dan bahkan 314 orang pasukan Badar dijamin surga, 1400 orang dijamin surga oleh Nabi SAW. Sementara dia sendiri tidak dapat jaminan. Ini kan bermain-main dalam agama. Ya, bermain-main dalam agama. Mustahil dia sendiri tidak dapat jaminan sementara dia mampu memberikan jaminan. Dan ini bukan dalam hadis-hadis biasa. Ini hadis dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Ya. Ini menunjukkan betapa kelirunya pernyataan-pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi, sampai Nabi pun tidak dapat jaminan surga. Ya. Ini yang perlu kita ingatkan kembali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Berarti yang bab yang ke-37 ini, ya, menjelaskan bahwa Nabi memberikan jaminan surga untuk 1400 kurang lebih orang para sahabat yang ikut baiat ridwan. Dan ini sekaligus membantah orang-orang yang mengkafirkan para sahabat. Ya, 1400-an orang ini diantaranya siapa? Abu Bakar dan Umar. Dan mereka yang termulia dari 1400-an tersebut. Yang Nabi mengatakan, لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Dan Allah tadi mengatakan, لقد رضي. Sungguh Allah telah rida terhadap orang-orang yang beriman. Allah menyatakan mereka beriman, sementara orang-orang itu mengatakan mereka kafir. Mana yang kita terima? Mana yang kita ambil? Ya. Allah mengatakan mukminin mereka itu, sementara mereka orang-orang itu mengatakan kufar, mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Hampir seluruh para sahabat mereka kafirkan. Tidak ada tersisa kecuali hanya beberapa orang, segelintir saja. Ya, dari mereka yang tidak dikafirkan. Dan kebencian mereka kepada yang termulia dari 1400-an orang yang dijamin surga oleh Nabi di sini adalah kepada Abu Bakar dan Umar. Ya. Begitu besar kebencian mereka terhadap dua orang yang termulia dari 1400 orang yang tadi dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Ya. Bab berikutnya 38. Bab min fadaili Abi Musa wa Abi Amirin al-Asy'ariyaini radhiyallahu anhuma. Di antara keutamaan Abu Musa dengan Abu Amir Al-Ash'ari. Ya. Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Amir Al-Ash'ari. Berarti ada dua orang, kedua-duanya dari satu suku. Ya. Abu Musa Al-Ash'ari, kemudian yang kedua Abu Amir Al-Ash'ari, Al-Ash'ari. Ya. Abu Musa masyhur. Banyak sekali riwayatnya. Namanya Abdullah ibn Qais. Ya, namanya Abdullah ibn Qais Al-Ash'ari. Ya. Adapun Abu Amir di sini tidak disebutkan namanya, dan saya coba-coba untuk mencari tahu juga tentang namanya. Mungkin akan kita belum dapat tentang nama Abu Amir. Ya, itu kunyah. Kita baca hadis pertama di bawah bab ini tentang keutamaan Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari dan Abu Amir Al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Hadis pertama 6356. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Amir al-Ash'ari wa Abu Quraibin jami'an. Ini Abu Amir yang gurunya Imam Muslim, ini bukan yang di bab ya. Bukan yang dimaksud dalam bab. Ya. Ini kebetulan namanya kunyanya sama, nisbatnya juga sama, Abu Amir al-Ash'ari. Ini gurunya Imam Muslim. Jauh setelah generasi sahabat. Abu Amir di sini sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi. Sementara gurunya Imam Muslim ya. Ini tabaul atba. Bukan tabi'in lagi. Tetapi pengikut tabi'in. Ya, pengikut tabi'in. Wa Abu Quraibin jami'an an Abi Usamah qala Abu Amir haddatsana Abu Usamah qala haddatsana Buraidun an jaddihi an Abi Burdata an Abi Musa. Ya, Abu Musa di sini ya, sahabat Nabi Al-Asy'ari Abdullah bin Qais. Qala kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa nazilun bil ji'ranah baina Makkah wal Madinah wa ma'ahu Bilal. Kata Abu Musa bercerita, saya bersama Nabi. Ini cerita-cerita yang para sahabat di samping meriwayatkan hadis, dia juga bernostalgia, menyatakan kebahagiaan ketika mereka bersama Nabi SAW. Kuntu indan Nabi, adalah saya bersama Nabi SAW. Wahuwa nazilun bil ji'ranah. Ketika itu dia sedang singgah di tempat yang bernama Ji'ranah. Atau dalam lafaz yang lain, Ji'ranah. Ji'ranah adalah tempat di Mekah, di luar Tanah Haram. Salah satu tempat yang dijadikan miqat ketika hendak umrah bagi penduduk Mekah. Ya, karena dia tanah halal, dan orang yang berada di Mekah ketika ihram umrah mereka harus keluar ke tanah halal. Nah, di tanah halal itu mereka nanti akan berniat Allah labbaikallahumma umratan, baru mereka masuk ke tanah haram dan melaksanakan umrah. Ada satu catatan penting dalam masalah fikih haji dan umrah, bahwa ibadah haji dan umrah ini dilakukan oleh setiap orang yang melakukannya adalah merupakan penggabungan antara tanah haram dengan tanah halal. Tidak boleh satu saja. Ya, tidak boleh satu saja. Mesti harus ada dalam pelaksanaan ibadah umrah atau haji keberadaan orang yang melakukannya itu di tanah halal dan tanah haram. Kalau hanya di tanah haram tidak sah hajinya atau tidak sah umrahnya. Ya, mesti harus tidak mau harus mereka berada di area di mana tergabung di sana antara tanah halal dan tanah haram. Umrah, kalau orang datang dari luar berarti dia akan melewati miqat. Miqat itu di mana? Di luar tanah haram. Ya. Miqat yang terdekat dengan tanah haram ya Lamlam, dan itu jauh dari tanah haram. Yang paling jauh miqatnya Dzulhudzaifah, sekitar 400-an kilo. Ya, dari Mekah. Jadi nanti ketika mereka sudah mulai masuk ibadah umrah atau haji, mereka memulainya dari tanah halal. Kemudian nanti baru mereka sempurnakan di mana? Di Mekah. Tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, selesai umrahnya. Jadi sudah tergabung di sana. Yang mereka berada di tanah haram untuk melakukan umrah, apakah cukup mereka berniat dari rumah kemudian tawaf, sa'i, kemudian mereka tahallul? Tidak. Tidak sah umrahnya. Mereka harus keluar dari tanah haram dan tiba di tanah halal, kemudian baru mereka berniat di tanah halal, kemudian masuk ke kota ke tanah haram lagi menyempurnakan umrahnya. Ibadah haji, para jemaah haji yang sudah tiba di Mekah, nanti mereka niatnya di mana? Di tempat masing-masing di tanah haram. Tetapi mereka mesti keluar dari tanah haram. Kapan? Kalau mereka tidak keluar, tidak sah haji. Mereka mesti keluar tanggal 9 Dzulhijjah. Kemana? Arafah. Ya, Arafah itu tanah halal. Sementara Muzdalifah, tanah haram. Bahagian Arafah itu, yang kalau kita berada di Masjid Khayf, Masjid Namirah, bukan Khayf, Masjid Namirah, itu bagian kiblatnya yang menghadap ke Mekah itu tanah haram. Ya. Atau di bukan di itu termasuk areal di luar Arafah, sementara di depannya itu sudah masuk tanah haram. Jadi di Arafah tempat wukuf itu sendiri tanah halal. Jadi mereka ketika jemaah haji yang miqatnya di rumah masing-masing, di pondok masing-masing yang berada di Mekah, nanti mereka ketika memulai dan melakukan pelaksanaan ibadah haji, mereka harus keluar dari tanah haram untuk wukuf di Arafah. Pemahaman masyarakat jahiliyah dahulu sebelum turun syariat Islam, mereka wukufnya di Muzdalifah. Karena mereka tidak mau keluar dari tanah haram. Dan inilah bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah itu juga melakukan perbuatan bid'ah. Perkara yang di luar tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Manasik hajinya ketika mereka wukuf, mereka tidak mau keluar dari Muzdalifah. Karena Muzdalifah itu adalah akhir dari tanah haram. Akhirnya mereka wukuf tanggal 9 itu, wukuf di melaksanakan ibadah haji itu di Muzdalifah. Nanti mereka lanjutkan dan mereka tidak mau wukuf di Arafah karena di luar tanah haram. Jadi kembali kita kepada kaidah tadi, ibadah umrah dan haji yang dilakukan oleh seseorang mesti menggabungkan antara tanah halal dan tanah haram. Kembali kita ke Jirana tadi. Jadi Jirana ini tanah halal atau tanah haram? Tanah halal. Itu bahagian yang bukan termasuk yang haram. Karena ada batas-batasnya. Diberi batas oleh agama. Dan disitulah Nabi SAW memulai ihram ketika umrah setelah perang Hunain. Ya. Ini namanya Jirana. Sampai sekarang namanya Jirana. Ya. Sampai sekarang namanya Jirana. Di situ dibangun juga masjid, ya, tempat bagi mereka yang berihram, kemudian mereka nanti bisa berwudu dan memulai start ihram dari sana. Kemudian tanah halal yang, ini catatan tentang fikih juga, tanah halal yang paling dekat dengan masjid haram apa? Tempat tanah halal untuk berihram. Yang paling dekat dengan masjid haram adalah Tan'im atau Masjid Aisyah, di mana Nabi SAW perintahkan Abdurrahman bin Abi Bakar untuk membawa Aisyah ke sana untuk berihram umrah setelah haji. Jadi yang paling dekat ke Masjid Haram tanah halal adalah dari arah sana. Ya. Jadi kalau kita sekarang berangkat dari Madinah, ketika sampai ke masjid, dan masjid ini besar. Masjid Aisyah itu sekarang besar, megah. Ya. Baru lewat di Masjid Aisyah itu, tiba-tiba kita berhadapan dengan tugu. Tugu batas awal untuk masuk ke tanah haram. Kalau dari tanah haram itu akhir dari tanah haram, dan keluar dari tugu itu, lewat tugu itu dan sampai ke Masjid Aisyah atau Masjid Tan'im sekarang ini namanya, itu sudah tanah halal. Ini sebagai tambahan pengetahuan tentang bermula dari kata-kata Jirana. Jadi cerita Abu Musa, Nabi SAW singgah di Jirana dan ketika itu Abu Musa bersama beliau. Ya. Jirana adalah tempat antara Mekah dan Madinah. Wa ma'ahu Bilal. Ketika itu Nabi bersama Bilal bin Rabah. Ya. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun a'rabi. Tiba-tiba datang menjumpai Nabi seorang laki-laki dari apa? Badui. A'rabi Badui. Ya, dari pedalaman. Ya. Faqal, kata orang tadi, ala tunjizuli ya Muhammad. Perhatikan komunikasi antara mereka, orang-orang Badui dengan Nabi, ya, tanpa memanggil Nabi dengan Rasulullah, dengan Nabi Allah, ya, tapi langsung dengan namanya. Dan mereka wajar, ya. Ala tunjizli ya Muhammad ma wa'attani? Tidakkah tiba waktunya engkau lakukan apa yang engkau janjikan kepadaku wahai Muhammad? Jadi sebelumnya dia sudah meminta sesuatu kepada Nabi dan Nabi mengatakan abshir, insyaAllah akan saya berikan. Walaupun ketika itu belum ada, maka Nabi SAW menjanjikan, ya abshir. Dan di tempat itu, di waktu itu dia benar-benar menuntut Nabi, anjizli, ya tunaikanlah apa yang kamu janjikan kepadaku. Faqala lahu Rasulullah SAW abshir, kata Nabi, ya insyaAllah. Abusir itu maksudnya memberikan harapan. Dan memang Nabi SAW bukan hanya sekedar memberikan harapan saja, tetapi memang dia janjikan. Abusir, berbahagialah kamu, insya Allah akan datang apa yang kamu minta. Tetapi badui ini tidak sabar. Faqala lahu al-a'rabi aktsarta alayya min abusir, engkau banyak sekali menyampaikan absir, absir, absir, sementar, sementar, absir. Ya, itu saja yang kamu berikan. Padahal mungkin hanya satu kali ya. Mungkin inilah watak orang Badui. Ya, dia maunya diberi. Dia tidak mau diberikan janji. Makanya ketika satu kali Nabi berikan, mengatakan, insya Allah saya beri, tetapi belum sempat Nabi memberikan, dia minta kedua kalinya. Akhirnya dia mengklaim bahwa Nabi hanya memperbanyak kata-kata janji-janji saja. Absir, absir, absir. Padahal kenyataannya tidak. Ya. Fa'akbala Rasulullah SAW. Ini yang bercerita siapa? Abu Musa. Maka Nabi SAW menghadap ala Abi Musa wa Bilal. Nabi SAW menghadap kepada Abu Musa dan Bilal yang bersamanya ketika itu. Kahai'atil ghabban. Dalam keadaan marah. Ya, marah. Nampak wajah. Raut wajah marah oleh Abu Musa dan Bilal. Ya. Ketika Nabi menghadap kepada mereka berdua. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka. Faqal. Inna hadha qad radda al-busra. Sesungguhnya orang ini telah menolak kabar gembira yang akan diberikan kepadanya. Ya. Nabi SAW menjanjikan, tapi dia justru mengatakan engkau hanya memberikan janji. Akthar ta'alayya absir min absir absir. Ya. Lalu Nabi katakan kepada dua orang ini menolaknya, faqbala antuma. Kalianlah yang menerimanya. Ya. Jadi Nabi SAW ketika badui itu tidak mau menerima, karena tidak puas dengan jawaban Nabi absir itu, maka Nabi SAW tawarkan kepada dua orang ini, terimalah oleh kalian berdua. Faqala, mereka berdua mengatakan, qabilna ya Rasulullah. Ya, kami menerima. Ini ijab kabul ya. Ijab kabul. Qabilna ya Rasulullah. Kami menerimanya wahai Rasulullah. Thumma da'a Rasulullah SAW biqadahin. Lalu Nabi SAW meminta qadah. Qadah itu wadah, tempat, tempat makanan, tempat air. Ya. Fihima, dalam tempat itu ada air. Faghasala yadaih, maka Nabi membasuh kedua tangannya. Wawajhahu fi, dan ke wajahnya di dalam wadah tadi, bejana tadi. Jadi air bekas basuhan tangannya, basuhan mukanya masuk kembali ke dalam wadah tadi. Wa majjafihi, setelah masuk kembali kemudian digoncang-goncang oleh Nabi. Akhirnya bercampur antara bekas air yang menyentuh badan Nabi dengan air yang tidak menyentuh. Ya. Summa qal, kemudian Nabi bersabda, isroba minhu, minumlah oleh kalian berdua dari air itu. Wa afrigha ala wujuhikuma, dan tuangkan untuk membasuh wajah kalian berdua. Wa nuhurikuma, dan leher-leher kalian. Ya. Wa abshira, dan bergembiralah kalian dengan apa yang kalian dapatkan. Fa akhadhal qadaha, maka mereka berdua pun mengambil wadah itu. Fa fa'ala ma amarahuma bihi Rasulullah SAW. maka mereka pun melakukan apa yang diperintah oleh Nabi SAW. Fanadathuma Ummu Salamah. Mereka berdua dipanggil oleh Ummu Salamah. Min wara'is sitri. Dari belakang tabir. Ya. Jadi Ummu Salamah ada di situ, tetapi di belakang tabir. Dan Ummu Salamah memanggil orang berdua tadi. Siapa? Abu Musa dan Bilal. Kata Ummu Salamah, afdila li ummikuma. Sisakan untuk ibu kalian berdua. Siapa ibu mereka berdua? Ummul Mukminin. Ya, Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Mimma fi ina'ikuma. Dari apa yang berada di dalam bejana kalian berdua. Fa'afdolalaha. Maka mereka berdua pun menyisakan untuk beliau minhu dari air yang tersisa ta'ifah sebahagian. Ya, jadi mereka berebutnya mendapatkan keberkahan menggunakan dan bahkan meminum dari air yang telah bersentuhan dengan jasad Nabi yang mulia. Dan jasad Nabi jasad yang mulia sebagaimana Allah memuliakan jiwanya. Ya. Dan inilah keberkahan. Tetapi Badui tadi tidak menginginkan keberkahan yang seperti itu. Badui tadi menginginkan keberkahan berupa materi. Ya. Bila mana kasus ini terjadi pada pembahagian harta rampasan perang, karena Nabi membagikannya di Jian Rana, mungkin itu saja itu yang dimaksud. Bahwa orang Badui tadi meminta apa? Meminta harta yang dibagi-bagikan oleh Nabi SAW. Karena kita belajar dalam sirah bahwa perang Hunain ini harta rampasan perangnya sangat banyak. Dan Nabi SAW bagi-bagikan kepada siapa? Kepada mu'allafat kulubuhum. Kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari penduduk Mekah. Orang Badui ini meminta, ya. Bisa jadi Nabi sudah memberinya. Ya. Karena Nabi tidak akan mungkin menolak permintaan. Tetapi kemungkinan dia tidak puas dan meminta lagi, Nabi SAW menjanjikan. Ya. Bila mana itu maksudnya, maka ya, jelas sekali keadaannya. Atau memang sudah lama dia meminta sesuatu yang berupa materi, tapi Nabi SAW tidak memiliki. Dan Nabi menjanjikan keberkahan. Tapi dia tidak penting, tidak perlu baginya keberkahan. Sementara para sahabat sangat membutuhkannya. Makanya mereka berdua, Abu Musa dan Bilal, mendapatkan keberkahan. Ya, mendapatkan keberkahan. Ya, dengan meminum air yang sudah bersentuhan dengan kulit Nabi SAW, kulit yang mulia, yang berkah, ya, kulit yang bersih. Ya, nah, ini menunjukkan keutamaan mereka berdua. Dan juga ada dalil tentang berbagi dalam memperoleh keberkahan. Ummu Salamah mengetahui bahwa itu sebuah yang berkah, maka dia tidak malu-malu untuk meminta bagian. Ya. Dan mereka tidak memperebutkan materi. Andai kata yang dibagi-bagi itu materi, harta, maka mereka tentu tidak akan berebutan. Ya. Tetapi ini adalah keberkahan yang jarang-jarang didapatkan oleh para sahabat, maka mereka memintanya. Dan ini bukan sebuah kekurangan ketika meminta bahagian dari pembahagian yang dilakukan oleh Nabi berupa keberkahan dalam air yang sudah didoakan dan bersentuhan dengan wajah dan kulit Nabi SAW. Masih tersisa hadis-hadis yang ada di bawah bab ini, ya. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ada perubahan yang saya rencanakan. Ya, mulai besok insyaAllah Jumat, kajian yang awalnya adalah tafsir bacaan imam, nah, kita lanjutkan saja dengan membaca Sahih Muslim. Ya. Jadi besok kita tetap Sahih Muslim untuk jangka waktu yang belum bisa kita pastikan. Ya, jadi untuk hari Jumat kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim. Sementara tafsir bacaan imam kita tunda sampai nanti waktu yang kita lihat ada lapang, maka kita kembali ke pelajaran tafsir bacaan imam. Jadi besok jangan lupa membawa kitab, kita lanjutkan pelajaran membaca Sahih Muslim.